Kita membutuhkan hening untuk menyaring pikiran bising. Kita membutuhkan teduh untuk menjernihkan pikiran keruh. Kita membutuhkan kosong untuk membuang pikiran merongrong. Kita membutuhkan langit untuk menerima bongkahan pikiran menghimpit. Kita membutuhkan tanah subur untuk menyemaikan benih-benih pikiran luhur. Kita membutuhkan samudra untuk melabuhkan doa-doa suci penolak bala. Kita membutuhkan aliran sungai jernih untuk mencairkan keangkuhan hati yang menindih. Kita membutuhkan mata hati untuk membaca denyut nadi nurani yang sering kita ingkari. Kita tidak butuh kata-kata berbunga untuk cinta, karena cinta selalu menampakkan kewajaran dan keindahannya.